أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Baik, masih lagi 14. Haulai munafiquna idza qabalu almu'minina qalu saddaqna bil islam mithlukum. Saddaqna bil islam mithlukum. Wa idza sarafu wa dhahabu ila zu'amaihim Al-kafarati Mutamarridina Al-mutamarridina ala Allahi akkadu lahum annahum ala millatil kufri lam yatrukuha wa innama kanu yastakhifuna bil mu'minin wa yaskharuna minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Wa idza laqul ladhina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Faqala al-ulama fi at-tafsir al-muyassar, di dalam tafsir muyassar, هؤلاء المنافقون إذا قابل المؤمنين قالوا صدقنا بالإسلام مثلكم. هؤلاء المنافقون yaitu mereka orang-orang munafik. إذا قابل المؤمنين, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang beriman, yaitu mereka jika mereka berada di tengah-tengah golongan orang-orang beriman, maka qalu mereka akan berkata صدقنا, kami telah mempercayai, mengimani bil Islam. Mithlakum, seperti kalian. Nah, ini dimulai di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya di antara ciri-ciri orang munafik adalah berwarna-warni mereka seperti bunglon. Nah, ini dalilnya di sini, yaitu ketika mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman. Saddaqna bil Islam mithlakum. وَإِذَا انصَرَفُوا وَذَهَبُوا إِلَى زُعَمَائِهِمُ الْكَفَرَةِ الْمُتَمَرِّدِينَ عَلَى اللَّهِ وَإِذَا انصَرَفُوا, dan ketika mereka bertolak, berpaling, ya. وَذَهَبُوا, dan pergi, ila zu'amaihim, ke zu'ama. Zu'ama jama' dari za'im, maknanya adalah akabir, yaitu sesepuh, pemimpin, gedongkot ya. Ila zu'amaihim, ke pemimpin-pemimpin mereka, al-kafarah, yakni para orang-orang kafir, al-mutamarridin, yang kekufurannya itu benar-benar membangkang, alallah, alallah, yaitu atas Allah subhanahu wa ta'ala. Akkadu lahum annahum ala millatil kufri lam yatrukuha. Mereka akkadu lahum, ta'kid, ta'kid yaitu benar-benar menguatkan untuk mereka, annahum ala millatil kufri, bahwasanya mereka berada di atas agama orang kafir tersebut, lam yatrukuha, dan mereka tidak meninggalkannya. Lam yatrukuha. Akadu lahum annahum ala millatil kufri lam yatrukuha. Mereka benar-benar menguatkan. Jadi ketika bertemu dengan para pemimpin mereka yang kufur, mereka menguatkan bahwasanya mereka masih berada di atas agama orang kafir, lam yatrukuha, dan belum meninggalkan milah tersebut. Wa innama kanu yastakhifuna bil mu'minin wa yaskharuna minhum. Jadi istakhafa, dan adapun mereka istakhafa yastakhifu hanyalah meremehkan, yaitu istakhafa dari kata khafif, yaitu memandang enteng, meremehkan, dan istakhafa. Kalau kita lihat khafif itu artinya adalah ringan, enteng. Jadi memandang enteng orang-orang beriman, وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, dan mengejek orang-orang beriman. Kemudian 15, baik, ayat 15, kalau misalnya dibaca, tafadhol, 15 dan 16, Pak. Tafadhol. Dibaca dulu ayatnya. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qala al-mu'allifun, Allah yastahzi'u bihim wa yumhiluhum. Kenapa dijazmkan? Wa yumhiluhum. Yazdadu balalan wa khairan wa taraddudan wa yujazihim ala istihza'ihim bil mu'minin. Tayyib, ayat berikutnya, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. قال المؤلفون أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة في صفقة خاسرة فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية. Wahada wal khusranil mubin. Ah, kok di kenapa? Khusranil mubin. Ah, baik, maaf. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Berkata para ulama dalam tafsir Muyassar, Allahu yastahzi'u bihim wa yumhiluhum. Sehingga Allah ta'ala istahza'a yastahzi'u, artinya apa? Istihza', apa artinya istihza'? Ma? Mengejek. Allah subhanahu wa ta'ala mengejek. Taib, Istahza yastahzi'u itu berarti di sini adalah sifat Allah, sifat fi'liyah Allah, Allah berbuat apa mengejek. Berkaitan dengan ini asma dan sifat, bahwasanya ini sifat Allah Taala istihza di sini adalah yang Allah tetapkan dan tidak boleh kita nafikan. Dan ini sifat ini yaitu sifat yang atau perbuatan yang hanya Allah lakukan sebagai muqabalah, yaitu sebagai balasan disebabkan makhluknya telah mengejeknya. Jadi ada beberapa sifat makr, ya kaid, yaitu kemudian istihza. Semuanya ini sifat-sifat yang hanya Allah lakukan disebabkan didahulukan oleh manusia yang melakukannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu yastahzi'u bihim. Allah taala mengejek mereka. Tetapi dari sifat ini tidak boleh menjadi nama. Misalnya mustahzi', enggak. Bukan enggak boleh. Tapi ini sifat yang hanya Allah taala lakukan ketika membalas perbuatan makhluknya. Yaitu perbuatan makhluk di sini adalah istihza. Di orang-orang kafir atau munafik ini mereka mustahzi'un. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami adalah para pengejek. Kemudian Allah balas. Allah lah yang mengejek mereka, menghinakan mereka. Wa yumhiluhum. Amhala yumhiluhum. Amhala yumhilu. Artinya adalah memberi tenggat waktu, memberikan waktu, melonggarkan waktu. Famhilhum ruwaida, ya. Maka sudah biarkan dia sejenak, kasih dia waktu dah. Allah Taala menghinakan mereka dan memberikan mereka waktu. Liyazdadu dhalalan wa hayratan wa taraddudan. Ternyata Allah Taala memberikan jeda waktu bukan untuk memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat, bukan, tetapi liyazdadu dhalalan wa hayratan wa taraddudan, agar mereka yazdadu bertambah dhalalan, kesesatan, dari segi kesesatan, hayratan dari segi keheranan, kebingungan, wa taraddudan dan dari segi keraguan-raguan. Nah, ini adalah azab di dunia bagi mereka. وَيُجَازِيهِمْ عَلَى اسْتِهْزَائِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala يُجَازِيهِمْ, yaitu memberi ganjaran pada mereka, عَلَى اسْتِهْزَائِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ, عَلَى atas istihza. Istihza yaitu pengejekan mereka, istihza'ihim بِالْمُؤْمِنِينَ, pengejekan mereka terhadap orang-orang beriman. Di sini berarti Allah subhanahu wa ta'ala langsung membalas sebenarnya. Jadi apa yang ada di realita orang-orang munafik, liberal terutama, ketika mereka mengejek kita orang-orang beriman, maka sesungguhnya Allah ta'ala mengejek mereka. Di antara bentuk kemunafikan adalah pengejekan misalnya terhadap celana, ya, terhadap jenggot. Itu adalah tanda-tanda orang-orang munafik yang mengejek syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah pasti membalas. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala beristihza, yaitu mengejek juga mereka. Wa yamudduhum, dan memberikan tenggat waktu kepada mereka. Fi tughyanihim ya'mahun, dalam keburukan mereka itu ya'mahun. Ya tughyan bisa artinya fi kufrihim ya'mahun, terus aja mereka berada dalam kekufuran tersebut. Jadi ya, hati-hati bagi siapapun nih, kalau misalnya mengejek syariat Islam, itu bisa jadi Allah Ta'ala keraskan hatinya. Kemudian tak lama lagi ketika wafat sudah hancur sudah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina ishtaru ad-dhalalata bil huda fama rubihat tijaratuhum wama kanu muhtadin." Ulaik, itu mereka, ya, alladzina ishtaru ad-dhalalata bil huda. Orang-orang yang membeli apa dhalalah? Membeli kesesatan dengan al-huda. Jadi menukar kesesatan dengan petunjuk. Berarti asalnya mereka mempunyai petunjuk. Kalau mereka membeli kesesatan dengan petunjuk yang mereka punya. Ibarat kalau sekarang orang-orang liberal, asalnya mereka muslim, namun kemudian mereka menjual agama mereka dan membeli kesesatan tersebut dari barat. Maka jadilah orang-orang munafik itu. Kama rawihat tijaratuhum, mereka kira bahwasanya dengan misalnya menjual agama kepada orang barat dan mengadopsi pemikiran orang barat, maka akan menguntungkan dunia mereka. Kama rawihat tijaratuhum, perdagangan, perniagaan semacam ini tidak akan menguntungkan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Dikatakan oleh para ulama dalam At-Tafsir Al-Muyassar, ulaikal munafiquna ba'u anfusahum fi safqatin khasirah. Ulaik, mereka yaitu orang-orang munafiqun, ba'u anfusahum. Ba'u, ba'a yabi'u, ayatnya menjual, anfusahum, siapa? Diri mereka sendiri, fi safqatin khasirah, dalam safqah. Safqah itu artinya transaksi. Safqah itu artinya transaksi. Ya, nanti kalau misalnya dalam fiqih jual beli ada istilah namanya safqah, itu maknanya adalah transaksi. Mereka menjual diri mereka sendiri dalam transaksi yang khasirah. Apa makna khasirah? Rugi, yang merugikan. Fa akhadhul kufra wa tarakul iman. Mereka pun mengambil kekufuran dan meninggalkan keimanan. Fama kasabu syai'a, disebabkan itu mereka tidak mendapatkan syai'a apapun. Bal khasirul hidayah. Bal yaitu bahkan atau melainkan, khasiru al hidayah, mereka kehilangan, kerugian hidayah. Wa hadha huwa al khusran mubin, dan inilah dia khusran mubin. Kerugian yang apa ini mubin? Nyata. Ya, baik. Baik, tafadhal Mas Malik. 17 menit. Agak keras nanti. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Hal munafiqina alladhina amanu zahiran la batinan birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma kafaru fasaru yatakhabbatuna fi dhulumati dalalihim wa hum la yashkurun wala amal lahum wala amal lahum fil khuruji minha tusbihu hala jama'atin fi laylatin mudlima wa awqad ahaduhum naran azimatan lil dif'i wal idha'ah falamma sata'at an-nar wa anarat ma hawlahu intafa'at wa uqtimat fasara ashabiha fi dhulumati la yarawna shay'an wa la yahtaduna ila tariqi wa la makhraj ila tariqi wa la makhraj. Okay. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى برفرمن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم yaitu permisalan mereka, kamathalil ladzi istauqada nara, sebagaimana permisalan alladzi istauqada nara, yaitu orang yang istauqada nara, menghidupkan suatu api. Falamma adha'at ma hawlahu, falamma maka ketika, adha'at maka ketika api tersebut, nar itu kan muannats dalam Arabik ya, maka adha'at api itu menerangi ya, memberikan cahaya ma haulahu, apa yang di sekelilingnya. Ya. Hu di sini bisa kembali ke orang tersebut. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim, yaitu Allah Ta'ala menghilangkan cahaya mereka. Zahaba bi, ya. Maksudnya zahab di sini bisa bermakna azhaballahu nurahum, yaitu Allah menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan meninggalkan mereka dalam zulumat, kegelapan-kegelapan. La yubsirun, tidak, mereka tidak bisa melihat. Kalau kita perhatikan dalam ayat, nur, nar, zulumat, ada nar, api, kemudian nur, cahaya. Beda ya, api dengan cahaya itu beda, nar dengan nur beda. Kalau nar ada sisi panasnya, nur tidak. Kemudian nar itu nanti akan memancarkan sinar, jadi nar itu sumber. Adapun nur itu hanyalah pantulan. Ya, misalnya kalau ini di dalam, ya, bohlam, bohlamnya itu mengandung nar. Tapi kalau misalnya hiasannya ini, itu nur. Cahaya ini nur. Jadi Allah hilangkan nur, nurnya satu. Kemudian Allah sebutkan di sini zulumat, bentuk jamak. Nah, ini menunjukkan ini lebih parah. Ketika satu cahaya hilang, maka datanglah beragam kegelapan. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran seringkali nur itu satu, nggak pakai anwar, tapi nur. Zulumat itu banyak. Itu saking apa, bahwasanya kegelapan dan kezaliman itu bentuknya lebih banyak daripada kebenaran. Kebenaran itu satu, sedangkan yang selain benar itu beragam. Ya, jadi kebenaran itu hanyalah satu. Gitu kan maksudnya? Baik, dalam tafsir Muyassar dikatakan halul munafiqin alladzina amanu zahiran la batinan birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan hal, hal yaitu keadaan. Hal, hal itu muannas. Ya, hal itu muannas. Gitu ya. Diingat, hal itu muannas. Ai keadaan munafiqin, orang-orang munafik, alladzina amanu. Sifat untuk munafik ini adalah orang-orang yang beriman. Ya Mas Ari, sifat untuk munafik ini mereka beriman. Tapi zahiran la batinan, apa artinya? Secara lahiriah saja. Adapun secara batin di kalbunya, ya tidak. Beriman bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berisalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu pura-pura beriman kan? Ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhutbah, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang paling terdepan dan paling memprovokasikan orang-orang untuk lihat dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahu musta'an. Jadi kita takutkan, dan kita takutkan pada diri kita sendiri. Orang yang paling semangat membela Islam justru orang munafik bisa jadi. Mungkin enggak? Hah? Belum mungkin. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Umar sallallahu alaihi Muhammad, dia dan gini-gini. Dia Nabi Muhammad datang untuk berkhutbah Jumat. Para sahabat sebagian karena udah tahu nih hakikatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, memanggil aja. Tapi ini paling-paling semangat dalam mengobarkan semangat untuk mendengarkan khutbah Rasulullah. Ya, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ada rasa hikat dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Namun supaya orang-orang Islam atau para sahabat ketika itu mereka menganggap baik dirinya, maka dia bersemangat benar-benar untuk Islam. Ya, jadi na'udzubillah. Bahwasanya kita tidak tahu isi hati orang, namun suatu hal yang na'udzubillah terjadi, bisa saja orang yang paling terdepan membela Islam adalah munafik. Bisa saja, tapi enggak mesti, cuman bisa saja sebagaimana di zaman Nabi itu terjadi, ya. Itu sekarang apa, membela banget Islam tapi ternyata yang diinginkan bukan Islam berjaya, tapi ada harta atau sesuatu dari itu. Wa na'udzubillah. Itu orang-orang munafik, mereka yang beriman zahirnya saja tidak batinnya terhadap risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma kafaru, kemudian mereka kufur. Fasaru yatakhabbatuna fi dhulumati dhalalihim wa hum la yash'urun. Fasaru, dan mereka menjadi yatakhabbatun, takhabbut itu artinya apa? Kalian tahu? Yatakhabbatuhu asyaitan min al-mas. Apa arti takhabbut? Arti takhabbut adalah kesurupan. Takhabbut maknanya adalah kesurupan. Jadi mereka menjadi kesurupan fi dhulumati dhalalihim, dalam kegelapan-kegelapan kesesatan mereka, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Wala amala lahum fil khuruj minha, dan ngerinya la amala lahum fil khuruj minha. Amal apa arti amal di sini? Pakai hamzah bukan pakai ain. La amala lahum fil khuruj minha, apa arti amal? Apa orang namanya amalia, amel, amelia, amani, amali, amali, enggak tahu? Apa arti roja? Harapan. Amal adalah harapan. Jadi kalau misalnya ada orang namanya amalia, nah itu harapanku, my hope, gitu kan? Wala amala lahum fil khuruj minha, dan no hope lah gitu bahasa kaskusnya, no hope, tidak ada harapan buat mereka fil khuruj minha, dalam hal keluar dari zulumat tersebut. Enggak enak banget ya. Na'udzubillah. Tushbihu hala jama'atin nazalu bi sahra'a fi lailatin muzlimatin. Jadi tushbihu apa? Fa'ilnya kembali ke mana? Kenapa dia mu'annas? Tushbihu hala jama'atin. Kalau di situ tushbihu hala jama'atin fi lailatin muzlimah ya. Tushbihu hal, enggak. Fa'ilnya hal. Enggak. Ini mu'annas, tushbihu hala. Jadi lihat yang pertama, halul munafiqin tushbihu hala jama'atin nazalu, gitu maksudnya. Kalau antum lihat pertama ayat 17 tafsirannya, keadaan orang-orang munafik itu tushbihu hala jama'atin, yaitu menyerupai keadaan suatu jemaah. Bisa dipahami? Mas Ari? Belum? Sudah sini lihat tushbihu, ya kan? Kita sampai situ kan? Ya. Asbaha yushbihu artinya apa? Menyerupai. Ya kan? Ini pakai tu, tushbihu berarti mu'annath. Tadi Anda bilang hal itu mu'annath. Nah, antum lihat di awal halul munafiqin alladzina amanu dan seterusnya. Hal al-munafiqin, hal itu mu'annath. Maksudnya keadaan orang-orang munafik, lanjutkan, tushbihu hala jama'atin. Itu tushbihu menyerupai hala jama'atin, hala jama'atin. Hala di sini maf'ulun bih. Ya kan? Jadi halul munafiqin tushbihu hala jama'atin nazalu, atau hala jama'atin fi lailatin muzlimah. Keadaan orang-orang munafik menyerupai keadaan suatu gerombolan, suatu jamaah, fi lailatin muzlimah, di suatu malam yang gelap. Faham? Alhamdulillah. Wa awqada ahaduhum narun 'azimatan lidaf'i wal idha'ati. Wa awqada ahaduhum nara. Ahaduhum, seorang dari mereka, awqada, yaitu mengapain? Awqada. Menyalakan. Jadi kalau misalnya antum tahu waqud, apa arti waqud? Bahan bakar. Waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan mereka mengobarkan nar, menyalakan api yang azimah. Ingat, nar itu juga muannas ya. Lihat di sini antum lihat naron azimatan. Azimah di sini adalah maf'ul. Sifat untuk maf'ulun bih nar. Jadi narun azimatan. Narun azimatan. Buat apa mereka mengubarkan api itu? Liddaf'i wal idha'ah. Liddaf'i wal idha'ah. Daf artinya penghangatan. Ya, untuk warming, penghangatan, wal idha'ah dan penyinaran, ya, supaya ngelihat. Kemudian falamma sata'at an-nar wa anarat ma hawlahu falamma, maka ketika sata'at an-nar, sata'a yaitu bersinar, an-nar di sini bukan neraka tapi api, ketika api itu bersinar, wa anarat ma hawlahu, anara yuniru ya ma menyinari. Okay, ada orang namanya Munir menyinari. Ma haulahu sekitarnya. Intafa'at wa a'tamat. Tafa'at intafa'a. Kalau misalnya untuk switch ini atfa'a yufi'u, artinya apa? Memadamkan. Memadamkan apa? Memadamkan apa yang padam di sini berarti kalau misal atfa ayatfiu memadamkan, kalau intofa ayantofiu padam, jadi padam dia. Nah kemudian intofaat bisa juga di sini dibaca u'timat. U'timat artinya tergelapkan. Jadi ketika udah ada airnya, apinya langsung padam dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa sar ashabuha fi dhulumatin la yarawna syai'a. Sara, maka jadilah ashabuha, yaitu ashabun nar, mereka yang mengelilingi api itu, fi dhulumatin la yarawna syai'a, berada dalam zulmat, kegelapan, la yarawna syai'a, mereka tidak melihat apapun, wala yahtaduna ila tariqin wala makhrajin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk menuju suatu jalan pun dan suatu jalan keluar apapun. Ya, silakan Pak. Sama'a tadabbur. Bukmun an nutraqi bih. Umyun an ibsari nuril hidayah. Lidhalika la yastati'un ar-rujua. La yastati'un ar-rujua ila al-iman alladhi tarakuhu. Wastaa'adu 'anhu bid-dalal. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Hum, mereka adalah summun 'an sama'il haqqi sama'a tadabburin. Mereka summun, apa arti sum? Tuli. An dari, terhadap sama'il haqqi, dari mendengarkan kebenaran, enggak mau mendengar mereka. Itu yang berupa sama'a tadabburin. Sama artinya apa? Sama pendengaran, tadabbur. Orang-orang munafik itu sangat kesulitan mentadabburi Al-Qur'an, yakin. Sehingga kalau misalnya kita sekarang misalnya sulit untuk mentadabburi Al-Qur'an, enggak tergambar bagaimana makna-maknanya, itu berarti bisa dikatakan ada kemunafikan di hati kita. Ada. Ya, jadi kemunafikan di hati itu menghalangi kita dari sama'a tadabburin, mendengar dengan tadabbur. hima kejahilan, tetapi orang jahil pun ketika dihadapkan dengan Al-Quran misalnya, jika ada keimanan dan ketiadaan munafik, dia tidak munafik dalam dirinya, tidak ada kemunafikan, maka walaupun dia enggak ngerti, tetapi dia meresapi bahwasanya ini Al-Quran, ya. Makanya misalnya kita orang yang misalnya sudah punya ilmu banyak tentang ilmu tafsir dan sebagainya, mendengarkan Al-Quran biasa aja. Kemudian ada orang awam, enggak ngerti bahasa Arab, enggak ngerti apa, mendengar Al-Quran dia mendengarkan, ini kalam Allah, mana yang lebih baik? Ya tentu yang kedua. Berarti yang pertama kita takutkan ada kemunafikan dalam dirinya. Jadi kemunafikan itu tidak mesti jahil, melainkan yang berilmu tinggi pun, na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah, bisa terjangkiti kemunafikan. Na'udzubillah. Taib. Hum summun an sama'il haqqi sama'at tadaburin bukmun anin nutqi bihi bukm, yaitu bisu an terhadap an-nutqi bihi. An-nutq artinya membicarakannya, mengucapkannya. Sulit mengucapkan Islam itu benar, gitu aja sulit, ya. Umyun artinya buta. An ibsari nuril hidayah, dari ibsar melihat nur al-hidayah, cahaya hidayah. Lidzalika karena itulah, la yastati'una ar-ruju'a ila al-imani alladhi tarakuh. Lidzalika karena itulah, la yastati'un mereka tidak bisa, ar-ruju' berpulang, ila al-iman kepada keimanan, alladhi tarakuh yang telah mereka tinggalkannya. Hu di sini kembali ke al-iman. Jadi karena tiga fungsi sudah hilang, pendengaran, lidah yang pengucapan, dan penglihatan hilang, maka enggak bisa mereka kembali kepada yang bersifat fitrah. Wasta'adu anhu bidhalal, dan mereka menggantikan anil iman, anhu berarti anil iman, ista'adu tentu mu'awadah, iwad. Iwad artinya gantian, pemberian ganti. Jadi ista'adu mereka menggantikan iman, anil iman, bidhalal, dengan kesesatan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadu al-barqu yakhtatu absarahum, kullama adha'a lahum شوقي وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ayat 18. Tapi nggak apa-apa dah. Taib 18. Ayat 19. Ini 20 tadi bantu baca. Taib. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تفضل أنتم بجاء تفسيرنا. بسم الله. أو تسلم حال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى حال جماعة يمشون في العراء فينصب عليهم مطر شديد تصاحبه ظلمات بعضها تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض مع قصف مع قصف الرعب ولمعان البق والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة الهول hauli yada'una asabi'ahum fi adhanihim khawfan minal halak. Wallahu ta'ala muhitun bil kafirina la yaqutu yaqutunahu wala ya'jizunahu wala yu'jizunahu. طيب بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق atau permisalannya seperti sayib-sayib artinya Allahumma sayiban nafi'an seperti sayib hujan atau seperti hujan minas sama dari langit fihi di hujan tersebut ada zulumat ada kegelapan kemudian ada juga ra'd yaitu gemuruh ada juga barq yaitu kilat bedanya apa gemuruh kilat kalau kilat itu sinar atau misalnya gemuruh itu suara ya. Nah mana yang lebih dulu sinar atau sinar dulu ya tapi di sini ra'd dulu yang diinin ra'd jadi barq itu karena sampainya lama suara sampainya lama kelihatan saya dulu. Sebenarnya sama aja kan? Dua-duanya sebenarnya sama dalam waktu tapi sinar ini lebih cepat. Ya kan? Lights and sound itu lights ternyata lebih cepat daripada sound gitu kan. Nah, ra'dun wa barq. Nah, kalau misalnya seseorang melihat barq itu menunjukkan dia tidak terkena akannya ya. Paham enggak? Ketika seseorang melihat kilat itu menunjukkan dia tidak terkena kilat itu. Kalau dia terkena kilat itu, dia enggak bakal bisa ngelihat karena hancur. Paham enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ya tidak menghancurkan mereka dengan ini, dengan zulumat, dengan ra'd dan barq, enggak. Tetapi membuat mereka khawatir dengan itu. Orang-orang munafik sebenarnya mereka tidak hidup dalam ketenangan. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadral maut. Mereka yaj'aluna asabi'ahum mereka menjadikan asabi' artinya jemari mereka di fi adhanihim di telinga-telinga mereka minas sawa'ik disebabkan halilintar petir. Sawa'ik jemaah dari sawa'ikah. Halilintar hadharul maut dalam keadaan hadar. Hadar itu takut akan kematian. Seperti ini orang-orang munafik itu pasti takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin dan Allah muhit maha mencakup bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Kalau kita takut apa ada kemunafikan? Tergantung takut apa dulu? Takut mati karena masih banyak yang dosa. Enggak selama kalau misalnya itu masih banyak dosa, namun kemudian enggak mengupgrade atau memperbaiki, enggak. Maksudnya kalau enggak memperbaiki berarti ada kemunafikan. Tapi kalau misalnya takut karena ya karena masih banyak dosa dan sebagainya, itu malah bagus. Tentu dengan adanya amal berikutnya gitu loh. Jangan cuma takut doang. Kalau kau takut doang, keras nanti lama-lama hatinya udah terbiasa takut ya, takut biasa gitu. Jadi lama-lama enggak takut nanti. Jadi di sini hadharul maut di sini mengapa mereka takut pada mati? Karena mereka terkena penyakit wahan, ya. Mencintai dunia. Ya, mereka mencari dunia dengan banyak mencari perhatian orang. Tadi dikatakan tafsirannya au tusbihu halu fariqin akhar minal munafiqin. Ada di sini halu fariqin akhar minal munafiqin. Keadaan kelompok lain dari orang-orang munafik. Tadi kan kita udah kelompok afwan di sini ya al-qasibin. Tadi ada kelompok yang pertama kama tadi lagi stau pada naro ya dan seterusnya. Sekarang kelompok kedua saibi minas sama. Kelompok kedua yang penderitanya agak berbeda. Jadi halu fariqin akhar minal munafiqin. Ada keadaan kelompok lain dari munafiqin. Ini menunjukkan bahwasanya munafiqin berkelompok beda-beda. Keadaan mereka tusbih ya. Jadi golongan lain dari munafikin yadhharu lahumul haqqu taratan yaitu tampak bagi mereka kebenaran sarotan kadang-kadang. Kadang-kadang tampak bagi mereka kebenaran. Itu ibarat kalau misalnya kegelapan, kadang tampak ada kilat saat. Nah itu kebenaran, ibarat itu kebenaran. Tapi tampaknya sebentar. Jadi bagi orang-orang munafik itu Allah berikan kebenaran itu tampak sebentar doang, kemudian hilang tiba-tiba. Wa yashukuna fihi taratan ukhra, syak, apa arti syak? Ragu. Dan mereka ragu fil haqqi, terhadap kebenaran itu, taratan ukhra, kadang-kadang ya, jadi kadang-kadang itu kebenaran, kadang-kadang masa sih, nah, ragu-ragu, bingung jadinya. Nah keadaan ini tushbihu halu fariqin akhar minal munafiqin hala jama'atin yamshuna fil ara, yaitu hala di sini maf'ul bih ya, tapi lihat asbah yushbihu halu fa'il, sekarang hala jama'atin yamshuna fil ara, hal yaitu keadaan suatu golongan, suatu jemaah, suatu gerombolan, yamshuna fil ara, mereka berjalan di ara. Ara itu tempat lapang, ya, tempat terbuka yang lapang, ya. Itu ara, barat medan gitu atau lapangan, ya. Ara. Fayansabbu alaihim atau fayunsabbu alaihim matarun syadidun, maka insabba itu menghujani atas mereka. Matarun syadidun, hujan yang lebat. Tusahibuhu zulumatu ba'diha, tusahibuhu zulumatun ba'duha fauqa ba'd, yang ditemani ya, dengan matar tersebut ya. Jadi hu di sini kembali ke matar. Jadi zulumat, kegelapan-kegelapan menemani motor, kegelapan-kegelapan menemani motor, menemani hujan. Jadi hujan dan kegelapan saling berteman, ba'duha fauqa ba'd, sebagiannya di atas sebagian lain. Jadi bertumpuk-tumpuk, mereka saling berlomba-lomba, seolah saling berlomba-lomba, masya Allah, mereka seolah saling berlomba-lomba untuk mendapat, untuk bisa menghancurkan orang-orang munafik ini atau membuat kengerian atas orang-orang munafik ini. Ya. Kemudian ma'a qasfir ra'di wala ma'anil barqi waswa'iqi al-muhriqah. Bersamaan juga dengan gelegar qasf, itu artinya gelegar ra'd, saat guntur guruk, gelegar guruk, wala ma'anil barq, dan kilatan-kilatan kilat ya. Lama'an itu kilat, makanya ada kitab Lum'atul I'tiqad, artinya adalah kilatan keyakinan. Waswa'iq al-muhriqah, dan petir yang muhriqah, membakar. They have a problem with the problem. Wasa'iq al-muhriqah. Dan as-sa'iqah jamaknya, jamaknya as-sa'iqah, yaitu apa tadi? Halilintar-halilintar yang membakar. Jadi kalau misalnya kena, seret, kebakar itu bisa. Allati taj'aluhum min syiddatil haul, yang menjadikan mereka berada dalam syiddah, kekerasan haul. Haul itu apa haul itu? Semacam penderitaan. Penderitaan ya. Jadi penderitaannya keras. Mereka berada dalam penderitaan yang keras, pengeringan keras. Yada'una asabi'ahum fi adhanihim. Hal seperti itu menjadikan mereka yada'un, meletakkan asabi'ah. Asabi' jama' dari usbu' atau isba', yaitu jemari mereka di telinga-telinga mereka. Khaufan minal halak, takut dari kehancuran. Wallahu ta'ala muhitun bil kafirin la yafutunahu wa la yasbiqunahu. Allah ta'ala melingkupi, ya, jadi mengurung mereka, orang-orang kafir, la yafutunahu. Allah, mereka tidak bisa kehilangan Allah, maksudnya tidak bisa hilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, wa la yasbiqunahu, dan mereka juga tidak bisa membalap Allah taala. Ya, itu. Jadi ngeri banget. Baik, ayat berikutnya ayat 20 terakhir insyaallah. Tafadhal. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يقارب البرق من شدة لمعانه أن يسلب أبصارهم ومع ذلك فكلما أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم أظلم أظلم وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم ويقفون في أماكنهم ويقفون في أماكنهم أماكنهم أماكنهم ولولا إمهال الله لهم لسلبوا سمعهم وأبصارهم وهو قادر على لسلب سمعهم وأبصارهم وهو قادر على ذلك في كل وقت Tapi ya yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja yakadu ini Ibnu Majah. Fadhal Ibnu. Hampir saja al-barq yaitu halilintar yakhtafu absarahum. Yaitu apa namanya? Yes, gitu. Menyambar ya, baik. Menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Jadi ngeri kalau misalnya kita melihat kira kayak mau nyambar kita kadang-kadang. Kullama adha lahum ma syaufi. Setiap kilat itu adha lahum, kilat barq itu muzakkar, setiap kilat itu adha lahum memberikan mereka sinar, mereka masyaufi, ya, berjalan disebabkan sinar itu. Jadi pernah ingat kalau misalnya gelap gitu kan, itu ada sinar gitu kan terang dikit, wah jadi jalan dikit gitu. Enggak ada lagi nih sinarnya, nunggu lagi anu sinar lagi, dan sinar itu seolah-olah ini menyambar mereka. Jadi sinar itu menyambar tapi juga membantu mereka melihat jalan. Tapi sebentar sinar itu, ya. Petunjuk. Mana petunjuk mana? Di sini maksudnya ini peti sinar, ya, kilat. Ayat sebelumnya. Yang mana? Sinar tadi disamakan dengan hak. Iya, sinar bisa disamakan dengan hak. Tapi hak tersebut hendak menghancurkan mereka. Jadi hak itu seperti hujah. Ya. Ibarat kalau misalnya Al-Qur'an itu di sini dan para mufassir pernah membaca, mereka mengkiaskan ini barq ibarat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Qur'an. Jadi ayat-ayat Qur'an itu memang menerangi mereka, namun sekaligus menghantam mereka juga. Menghancurkan hujah mereka. Ya. Jadi setiap sinar tersebut bercahaya, bersinar, mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, dan ketika misalnya gelap atas mereka, mereka berdiri diam, nungguin sinar lagi, ya kan? Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Walau syaa Allah, seandainya Allah taala berkehendak, la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, maka Allah akan menghilangkan sam' dan absar mereka, pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ayat 20 tafsirnya yuqaribul barqu min shiddati lam'anihi an yasluba atau an yasliba absarahum. Yuqarib itu hampir saja, mendekat ya, hampir saja. Al-barq kilat. Min syiddati lama'anihi, min disebabkan syiddah, kerasnya lama'an, yaitu cahayanya, kilat, kilatnya. An yasliba absarahum, menghilangkan pandangan-pandangan mereka. Wa ma'a dzalika, di sini bukan yasliba tapi yaslubu, an yasluba absarahum, menghilangkan pandangan mereka. Wa ma'a dzalika, dan bersamaan dengan itu, meanwhile gitu kan, fa kullama adha'a lahum ma syau fi dha'ihi, sementara itu kullama, setiap adha'a lahum, setiap barq tersebut bersinar menyinari mereka, masyau fi dhawihi, mereka berjalan dalam sinar itu. Wa idza dhahaba, jika sinar itu pergi, azlama at-tariqa alaihim, maka kepergian sinar itu menggelapkan jalan atas mereka. Fa yaqifuna fi amakin amakinihim, maka mereka pun berhenti diam lagi di tempat-tempat mereka. Walaula imhalullahi lahum, seandainya bukan karena imhal, yaitu penangguhan dari Allah terhadap mereka, la salaba sam'ahum wa absarhum, maka pastilah Allah akan menghilangkan sam', pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Wa huwa qadirun ala dzalika fi kulli waqt, dan dialah Allah maha mampu atas itu, fi kulli waqt, di setiap waktu. Innahu ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 20 insyaallah, pada 2 hari lagi insyaallah kita lanjutkan. Sudah ditutup dak pembahasan tentang munafiknya, sudah tertutup ya. Ayat 21 sampai 25 insyaallah pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.